Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri Muhammad ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala wa haddathana ibn Abdul Hamid qala haddathana Zuhairun qala حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد ابن معقل ابن معقل قال حدثني عبد الصمد ابن معقل أنه سمع وهبا. وهب di sini adalah Wahab bin Munabbih. Wahab ibnu Munabbih. Nah, barakallahu fikum. Kata Abdus Somad, saya mendengar Wahab bin Munabbih berkata, yaqul da'il mira'a wal jidala an amrika fa innaka la tu'jizu ahada rajulaini. Kata Wahab bin Munabbih, hendaknya kamu meninggalkan perdebatan dalam urusanmu. Nah, ya. Urusan dunia, urusan akhirat, enggak usah banyak debat. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kenapa? Karena kata beliau, kamu tidaklah melemahkan salah satu dari dua orang. Jadi maksud beliau yang kamu hadapi itu kemungkinannya hanya dua. Dan kedua jenis manusia tadi tidak ada guna bagi engkau berdebat dengannya. Yang kamu ajak debat itu dua orang kemungkinannya. Dan apapun kemungkinannya tidak baik buat kamu. Jadi ngapain debat? Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, rajulun huwa a'lamu minka. Yang pertama, kemungkinannya orang yang berdebat dengan kamu itu orang yang lebih pinter. Orang yang lebih tahu daripada kamu. Fakaifa tumari wa tujadilu man huwa a'lamu minka. Maka bagaimana bisa kamu berdebat, naam, dengan orang yang lebih pintar daripada kamu, lebih tahu daripada kamu. Ya, barakallahu fiik. Nah, mesti kalah. Barakallahu fikum. Atau kemungkinan yang kedua yang menjadi lawan debat kita adalah rajulun anta a'lamu minhu. Yang kedua adalah orang yang kamu lebih pintar daripada dia. Fakaifa tumari wa tujadilu man anta a'lamu minhu wa la yuti'uka faqta' dhalika 'alaika. Nah, bagaimana bisa kamu berdebat dengan orang yang kamu lebih pintar daripada dia? Nah, ya. Berdebat dengan orang yang dungu, berdebat dengan orang yang bodoh, barakallahu fikum. Nah, buang-buang waktu. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak akan nyambung, barakallahu fikum. Tayyib. Dalam keadaan orang yang lebih bodoh dari kamu tadi, dia tidak mau menuruti kamu. Dia tidak mau taat kepada kamu. Nah, cuman ya menang-menangan gitu saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau dia mau nurut, ya mungkin kita bisa mengarahkan. Tapi ini dia sudah bodoh, ya. Sudah jahil tapi enggak mau nurut. Sok tahu, sok pintar. Jahlun murakkab. Nah, dia bodoh tapi tidak merasa bodoh. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Barakallahu fikum. Untuk apa berdebat dengan orang seperti itu? Ya, buang-buang waktu. Nah, faqta dzalika 'alaika, hendaknya kamu putus perdebatan itu untuk dirimu seketika. Nah. Baik, barakallahu fikum. Azhar ini barakallahu fikum secara sanad isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, karena di situ ada rawi Abu Huzaifah As-Sanani barakallahu fikum, huwa Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Karim. Abu Huzaifah As-Sanani ini namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim. Zakarahu Ibnu Hibban fil Jarhi wa Ta'dil. Biografi Abu Huzaifah ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam karya beliau Al-Jarhu wa Ta'dil. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, jilid 5 halaman C60. Naam. Jilid 5 halaman 160. Tayyib. Qala Ibnu Hibban berkata, Ra'a an Ibrahim ibni Aqil bin Ma'qil. Ra'a an Ibrahim ibni Aqil bin Ma'qil. Nah, dia ini hanya punya satu guru, yaitu Ibrahim bin Aqil bin Ma'qil. Wa ra'a anhu Yahya ibnu Asim al-Bukhari. Waroa anhu Yahya ibnu Asim al-Bukhari. Wa Ubaidullah ibnu Fadalah. Wa Ubaidullah ibnu Fadalah An-Nasa'i. Nah, dari keterangan ya Ibnu Hibban tadi barakallahu fikum, nampak kalau rawi ini adalah rawi yang mastur. Nah, karena tidak ada keterangan ta'dil, rekomendasi dari ulama yang mu'tabar, tidak ada juga keterangan jarah. Nah, rawi yang seperti ini di kategorikan oleh ahli hadis dalam kategori rawi yang mastur atau majhul. Nah, ya. Laisa indahu syuhrah. karena dia cuma punya murid dua dan dia cuma punya guru satu. Sehingga rawi yang demikian dikatakan majhul, tidak dikenal. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau ada ta'dil baru bisa naik derajatnya. Barakallahu fikum. Kalau yang menta'dil adalah mu'tabar. Nah. Barakallahu fikum. Kalau ada jarah, ya berarti dia majruh. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kesimpulannya Abu Hudzaifah As-Sana'ani, dia adalah rawi yang majhul. Nah, majhulul hal. Bisa dikatakan majhul hal. Nah, karena dia punya dua murid. Kalau dia hanya punya satu murid namanya majhul ain. Nah, barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum al-hadith al-ma'na sahih, ya. Makna hadis benar. Barakallahu fikum. Nah. Baik, karena yang namanya perdebatan yang kita akan hadapi dua jenis orang tadi. Ima orang yang lebih pintar, maka kita tidak akan mungkin mengalahkan dia. Atau yang kita hadapi orang yang lebih bodoh. Dan orang yang bodoh ini sok pintar. Kenapa? Kita berdebat dengan orang seperti itu berarti buang-buang waktu. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bissawab. Qala Muhammad ibnu al-Husain rahimahullah. Man kana lahu ilmun wa aqlun. Famayyaza jami'a ma taqaddama dzikri lahu min awwalil kitabi ila hadzal mawdhi'i. Alima annahu muhtajun ilal amali bih, kata beliau. Barang siapa yang memiliki ilmu dan akal yang sehat, akal yang cerdas, dia akan bisa membedakan semua yang telah lalu penyebutannya dari awal kitab sampai pembahasan ini, kata beliau. Maka kata beliau dia akan tahu kalau perkara-perkara tadi itu butuh diamalkan. Fa in aradallahu bihi khaira lazima sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk dia, maka dia akan memegangi dengan kokoh sunnah-sunnah Rasul. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi barakallahu fikum pada masa kita saat ini. Ya. Di mana barakallahu fikum, na'am, poin-poin yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri sebagai i'tiqad atau ideologi Ahli Sunnah wal Jamaah, na'am, kita mendengar dan ditampakkan kepada kita barakallahu fikum begitu banyak umat Islam ini yang sudah meninggalkannya. Nah, yang namanya debat dipertontonkan. Nah, bahkan dijadikan sebagai apa? Sebuah jargon, ya, sebagai sebuah ikon. Nah, bagi seseorang dai ciri khasnya adalah debat. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, fa in aradallahu bihi khairan lazima sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immatil muslimin fi kulli 'asrin wa ta'allama al-'ilma li nafsihi liyantafi 'anhu al-jahl. Wakana muraduhu ayyata'allamahu lillahi ta'ala walam yakun muraduhu ayyata'allamahu lilmira'i waljidal walkhusumat wala lidunya, kata beliau. Nah, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk orang tadi, maka dia akan memegang dengan kokoh sunnah-sunnah Rasul dan apa yang ada di atasnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari imam-imam kaum muslimin dalam setiap masa. Dan dia akan mempelajari ilmu ini untuk dirinya agar hilang kebodohan dari dirinya, dan keinginan dia dalam menuntut ilmu karena Allah semata, dan bukanlah keinginan dia dalam menuntut ilmu agar pandai berdebat, agar pandai berjidal, agar pandai barakallahu fikum melawan orang dengan omongannya. Bukan juga dia menuntut ilmu agama untuk mendapatkan posisi dunia barakallahu fikum. Naam. Man kana hadha muraduhu salima insyaallah taala min al ahwa wal bidah wad dalalah. Orang yang seperti ini keinginannya dalam menuntut ilmu, maka dia akan selamat dari kebid'ahan dan kesesatan. Wattaba'a ma kana 'alaihi ma taqaddama min a'immatil muslimina alladziina la yustauhashu min dzikrihim wa sa'ala Allah ta'ala ay waffiqahu lidzalika. Naam. Barakallahu fikum. Dan dia akan mengikuti apa yang ada di atasnya orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan imam-imam kaum muslimin yang penyebutan nama-nama mereka tidak membuat kita gusar, tidak membuat kita barakallahu fikum na'am ya liar. Artinya nama-nama mereka ini nama-nama yang ma'ruf, nama-nama yang dikenal ya sebagai ulama-ulama yang menjadi qudwah, teladan barakallahu fikum. Nah. Dan dia akan meminta kepada Allah agar diberikan taufik untuk hal tersebut barakallahu fikum. Nah. Jadi beliau barakallahu fikum menyelipkan dalam beberapa riwayat-riwayat, yaitu nasihat yang sangat berharga untuk kita semua barakallahu fikum, agar kita semangat dalam menuntut ilmu dan kita meluruskan kembali niatan dalam menuntut ilmu ya. Nah, karena ada contoh beberapa kasus di kalangan para penuntut ilmu barakallahu fikum, dia itu belajar karena apa? Kalah debat. Nah, ada cerita sama saya. Orang ini barakallahu fikum yang dulunya menurut dia levelnya di bawah dia dalam hal pengetahuan ilmu agama. Tapi kok tiba-tiba pintar ngomong agama. Nah, tahu yang sunnah, tahu yang bid'ah, tahu yang syirik. Dia masih umum pengetahuannya. Kok pintar sekali orang ini. Iya. Kamu ngaji di mana? Saya ngaji di sana, Ta'lim Salafi. Bagus ya. Akhirnya dia ikut. Nah, barakallahu. Saya enggak rela ya kalah sama dia. Nah, itu ada. Jadi awal menuntut ilmunya itu karena kalah dalam perdebatan. Barakallahu. Nah, baik, sehingga dia belajar barakallahu fikum biar enggak kalah dalam perdebatan. Itu jangan. Kalau ada yang seperti itu di majelis ini, segeralah ya meluruskan niat itu, niatan yang salah. Dan beliau telah memberikan satu kunci kepada kita agar bisa ikhlas dalam menuntut ilmu adalah raf'u al-jahli an-nafsik, yaitu mengangkat kebodohan dari diri Anda. Anda belajar, Anda menuntut ilmu karena Anda tidak mau bodoh tentang urusan agama Anda. Nah, barakallahu. Ya. Kalau bodoh dalam urusan agama, alamat cilako. Nah, ya. Alamat binasa, barakallahu. Dunia akhirat Tapi kalau bodoh dalam ilmu dunia, barakallahu fikum, ya paling urusan dunianya saja agak seret. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, tapi jangan juga mau bodoh-bodoh sekali. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Demikian juga barakallahu fikum, jangan menuntut ilmu karena dunia. Ya, barakallahu fikum. Naam, pengin sebuah jabatan, barakallahu fikum, tayyib, atau barakallahu fikum karena wanita. Naam, ya. Kenapa mondok di Al-Bainah? Karena lulusan Al-Bainah banyak dicari para calon-calon mertua. Nah, maujud. Ya, nah, yang sangat digandrungi itu lulusan pondok ini, pondok ini. Nah, itu sebuah fenomena. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ada yang semangat belajar di satu pondok. Kenapa? Karena gampang cari jodohnya kalau lulusan pondok itu. Nah, ingat ya. Itu niatan yang barakallahu fikum buruk. Ya. Sehingga kalau ada yang seperti itu, diluruskan kembali nih niatnya. Niatkan belajar itu untuk menghilangkan kebodohan. Ya, jadi orang bodoh itu tidak enak, apalagi dalam urusan agama. Selama orang itu barakallahu fikum niatannya dalam menuntut ilmu karena tidak mau jadi orang yang bodoh, insyaallah orang itu akan barakallahu fikum istimrar dalam menuntut ilmu. Tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena ilmu itu semakin digali, semakin kita merasa bodoh. Iya, semakin kita dalami, semakin kita merasa saya ini enggak tahu apa-apa. Nah, makanya Rasul mengatakan man humani la yasba'an. Ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah merasa kenyang. Man humun fid dunia wa man humun fil ilmi. Yang pertama orang yang barakallahu fikum berambisi terhadap dunia, yang kedua orang yang berambisi terhadap ilmu. Dia tidak akan pernah kenyang. Kalau prinsip dia dalam menuntut ilmu adalah ingin menghilangkan kebodohan. Ya. Terus dia akan terus barakallahu fikum. Itu bagus. Dengan niatan seperti ini juga Anda tidak barakallahu fikum sombong. Ya, tidak ujub, tidak barakallahu fikum na'am menganggap dirinya orang yang hebat. Kenapa? Ya tadi, karena Anda selalu merasa bodoh. Nah, selalu kurang. Ya, barakallahu fikum dalam menuntut ilmu. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi dalam marhalah menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam apa? Kitabul Ilm. Nah. Gitu ya. Jadi yang pertama Abu Syibr. Nah, sok itu justru orang yang merasa sok pinter, sok tahu dalam segala hal itu justru paling pemula. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ya tawadhu. Nah, tingkatan ilmu itu akan membuat seseorang tawadhu. Yang ketiga, arafa annahu jahil. Barakallahu. Nah, ya. Dalam artian apa? Dalam artian dia akan selalu merasa kurang. Bukan berarti arafa annahu jahil memang dia enggak ngerti sama sekali, bukan. Tapi dalam artian ya, dia mengetahui dirinya jahil artinya dia selalu merasa kurang dengan ilmu. Bukan artinya dia tidak mengerti apa-apa. Barakallahu fikum. Baik. Itulah barakallahu fikum yang disebutkan oleh mereka, di antaranya Syekh Al-Utsaimin. Iya. Bagaimana agar kita bisa ikhlas menuntut ilmu? Niatkan dalam menuntut ilmu itu barakallahu fikum. Naam, menghilangkan ya kebodohan barakallahu fikum. Tayyib, maka lillah itu akan datang. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Nah. Allahu ta'ala alam bisawab natahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.